Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatan wa salaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin Wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terakhir kita sudah selesaikan huruf-hurufnya dan kita sudah masuk pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Sekarang kita masuk ke dars yang ke-32, masih lembar mudzakarah. Tabel ini insya Allah telah memuat semua huruf hijaiyah dengan dua harokatnya. Fathah dan kasrah. Nah, dibaca dari Abu Yasa, fadal. Sa bi ra. Sa bi ra. Ba si ri. Nah, hati-hati. Ra ketika di kasrah tipis, ya, tipis. Ba si ri. Ya, takrirnya hati-hati, takrir. Jangan terlalu berlebihan. Ri. Ri tipis, ya. Ba si ri. Nah. Do i o. La ri ya. Ti juga tebal tapi tidak terlalu. La ti ya. La ti ya. Hati-hati jangan sampai ada desis. Karena qaf jar. La ti ya. La ti ti ya. La ti ya. La ti ti ya. Kurang ke belakang apa? Kalau terlalu ke depan nanti desis ya. La ti ya. Nah. Berikutnya Wafid. Sa di ma ho mi da ya da hi di bi da hi bi da hi di bi di bi ya. Makrotnya di mana? Huruf dod. Dod tulisan. Tepi lisan menempel pada gigi geraham atas, ya. Hati-hati, ya. Kalau wa, ya, wa baru yang ujung lidah. Menempel pada ujung gigi seri atas. Kalau ini dhad. Ujung tepi lidah mudahnya pakai yang sisi tepi kiri menempel pada geraham atas, ya. Bi. Bi. Ya. Da hi bi da hi bi ya. A ji na lagi ainnya a ji na a ji na a ji na. Nah, berikutnya Abdul Abu Naufal. Ya ain la. Sekali lagi ya ain la. Ya ain la. Ya ain la. Nah. Kha shi a. Kha shi a. Kha shi a. Jadi ainnya. Kha shi a. Ya. Ra si kha. Ra-nya kurang tebal. Ra si kha. Ra si kha. Ya, maksudnya ditebalkan itu dinaikkan pangkal lidahnya ro-nya. Bukan ditambah getarannya, ya. Ro si kho. Ro ro si kho. Ya. Ka sya ti. Nah. Ahsan, berikutnya. Bu Ibrahim. Za ki ri. Ya. Ro ti fa. Pokoknya kurang tebal. Ro ti fa ti ti ti fa ya a di na terus ko Gi ya. Naam, Hasan. Profi. Berikutnya, Abah Said. Hati-hati ya, Zha tidak berdesis. Tidak berdesis. Wa ha ra. Wa ha ra. Masih desis itu. Wa ha ra. Ujung lidah tempelkan pada ujung gigi seri atas. Wa. Ya. Tarful lisan ma'a tarf atraf ats-tsanaya al-'ulya. Wa. Allah. Wa. Ya, jangan ditempelkan di ujung gigi seri yang bawah, tapi yang atas. Wa. Wa. Wa. Wa. Ha. Ra. Wa. Ha. Ra. Sekali lagi. Wa. Ha. Ra. Lagi. Wa. Ha. Ra. Nah. Terus. Ba. I. Ba. Ya. Wa. Ma. I. Nah. Kembali lagi. Wa. Jangan zo. Jangan zo. Ya. Tapi wa. Wa. Di atas. Yang atas. Wa. Wa ma i. Wa. Wa ma i. Lagi. Wa ma i. Naam. Za wi ro. Naam, Hasan. Berikutnya Abu Hawa. Hati-hati huruf ain sama huruf wa. Masih masuk hidung. A wi ma. Masih masuk hidung. A wi ma. A wi ma. A wi ma. A keluarkan lewat mulut. A. A. A. A. Masih masuk hidung. A wi. A wi. Wi tebal. Wi. Wa-di-ma. Dilatih ya. Terus. Wa-di-di-ni. Zi. Wa-di-ni. Ya. Za-la-di. Ya. A-i-ya. Nah, Masan Barangfit. Aba Amin. Indaka kitab? Tidak. Di dalam ada satu. Coba ambilkan. Atau bisa diketok? Ya, dipinjamkan. Di dalam ada satu. Fadl. Safhah wahid wa arba'un. Wahid. Wahid wa arba'un. Safhah. Nah. Berikutnya. Siapa tadi? Abu Nafal. Fadl. Abu Yahya. Nah. Lagi. Kurang membuka mulutnya ketika mengucapkan fathah. Sha. Ya. Sha. Hi. Di. Ya. Sha. Ya. Nah, masih sho ya, hati-hati. Bukan sho tapi so. So. Ya, bukan sho. So, bukan. Itu masih pakai tengah lidah tuh. Masih pakai wasatul lisan. Pakai ujung lisan. So. Belum, masih tengah itu. Ucapkan sin biasa. Sa. Sa. Rasakan getarannya di ujung pusat bunyinya, sumber bunyinya di ujung lidah. Sa. Sa. Sod juga sama seperti itu. Tapi belum. Ujung lidah. Tarful lisan. So. So. Li. ha. Masih belum ya, itu masih makrotnya shin itu. Belum. Ya, dilatih lagi. Terus. Terus. A, a, si, ma. Lagi. A, si, ma. A, si, ma. A, si, ma. Masih masuk hidung. A, a, a, a, a. Ya. Perkan lewat mulut. A, a, si, ma. A, si, ma. Masih masuk hidung. A, si, ma. Lati lagi. Terus. A, si, ma. Lagi. A, a, di, ba. A, di, ba. A, di, ba. Nah, masan bergolfik. Berikutnya. Diulang dari awal. Sobiro. Atau labas kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan melafadzkan huruf berharokat dhammah ya. Di situ disebutkan ya. Di dars ini natadarras kaifiyat at-talaffuz bi harakati dhammah. Natadarras kaifiyat at-talaffuz bi harakati dhammah. Caranya di situ disebutkan di dalam kurung ya, cara mengucapkan huruf yang berharokat dhammah dengan menghimpun dua bibir dan mengangkat sedikit pangkal lidah. Ini cara pengucapan harokat dhammah bi dhammi asyafatain ya. Kaifiyah at-talaffuz bi harakati dhammah bi dhammi asyafatain ma'a raf'i ba'di aqsal lisan. Coba kita ucapkan. Di sini contohnya. Ja, ju, maju. Bibirnya maju. Ya. Ja, ju. Ja, ja, ju. Ja, ju. Ja, ju. Nah. Ba, bu. Ba, bu. Nah. Lanjutannya tadi siapa? Pak Arbai, pardon. A, ba. Iya. U, bu. Ya. A, o. A, ko. A, o. Ya. Terus. U. Masuk hidung, hati-hati. Ain ketika dhammah rawan masuk hidung suaranya. Nah, masuk hidung ya. Yang benar gimana? Suara tetap lewat mulut. U. Ya. Bedakan ya antara u sama u. U. Beda enggak? Yang pertama benar, yang kedua salah. U. Itu yang benar. Yang salah. Masuk hidung. Ya. Yang benar keluarkan lewat mulut suaranya. Au. Au. U. Ya. Ayo coba diulang. Au. U. Masih masuk hidung. Ya, enggak apa-apa, dilatih lagi. Terus. Sama. Naam. U. Mu. Nah, berikutnya. Bu Hanifah. Mo na. Mo na. Ya. Mu. Ya. Ya la. Ya. Lu lu. Lu lu. Lu lu. Naam. Lo ga. Ya. Lu lu. Naam. San. Berikutnya. Dawa. Lagi. Dawa. Dawa. Dawa. Ya. Tuwu. Ya. Oya. Tuyu. Yuk, coba diulang apa itu? Ada titiknya. Lo. Lo ya. Lo ya. Lo ya. Mana makhrajnya huruf dhad? Di mana makhrajnya? Kalau enggak tahu makhrajnya enggak bisa mengucapkan dengan benar nanti. Makhrajnya di mana? Huruf dhad. Di mana? Di mana? Di sini di mana itu? Di lidah bagian samping, tuh ya, tepi lidah. menempel pada geraham atasnya. Paling mudah ucapannya pakai sisi tepi yang kiri. Al yusra. Ya. Nah. Lo ya. Lagi. Lo ya. Lo ya. Ya. Terus. Lu yu. Ya. Ya a. Ainnya. Ya a. Ya a. Terus. Ju. Hati-hati, jimnya jangan sampai hames ya. Napasnya tertahan. Ju u. Ju u. Berikutnya Abu Nis. Sa. Sa ha. Ya. Su u. Ya. Sa ha. Sa ha. Sa ha. Ya. Su u. Ya. Wa ya. Itu dia. Wa za. Wa ya. Ya. U yu. Ya, nah, san. Berikutnya. Jadi. Lagi. Sya. Jadi ya, huruf mengucapkan huruf shin bukan sya, tapi sya. Sya a. Ya. Sya a. Keluarkan lewat mulut suaranya. Bukan Shia, tapi Sha. Ya. Lagi. Pakai tengah lidah ya. Sha, tengah lidah. Ya, pakai tengah lidah. Sha, A. Sha, A. Terus. Su, Su. Su, U. Su, U. Jadi airnya masih masuk hidung, ya. Bukan itu sin itu, bukan shin. Ya. Pakai tengah lidah. Shu. Masih pakai ujung itu antum. Pakai tengah. Shu, bukan su tapi shu. Shu. Sha shi shu bash coba. Masih pakai ujung. Pakai yang tengah, tengah lidah. Ucapkan huruf ya coba. Iya. Iya. Ya, di situ tempatnya. Sha. Sha. Sha. Ah. Sha shi shu bash. Sha shi shu bash. Oh, balik sin lagi. Ya. Yeah. Pakai tengah lidah. Ya, bahasa nanti dilatih lagi. Coba diulang. Ya. Nah, ini pakai ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas. Sa. Sa ro. Sa ro. Ya. Sa ya. Sa ya. Sa ro. Ya. Su ro. Ya. Fa ro. Ka ka. Fa ka. Ya. Ku ku. Nah, masan barokah. Berikutnya. Daras 34. Bedakan fathah, kasroh dan dhammah. Nah, di sini kita akan berlatih membedakan fathah, kasroh dan dhammah. Nah, fadol dibaca. Buriki. Wa la la. Ya. Wa la u. Ya. La wa la. Soalnya kurang desis. Hamas. Wa la. Ba so ro. Ba so ro. Ya. Ba so u. Ya, terus. La ba ya. Ya. La ba u. Ya. A ma la. Ainnya. A ma la. Ya. A ma u. Nah, berkelopi. Berikutnya, man, Aba Amin, Fadol, Wajata. Nah. Nah, irfa sultak. Ha sa ni. Nah, ha sa ni. Ha sa ni. Nah, terus. Ha sa ni. Nam. Za ya si. Nam. Za ya u. Nah, terus. Stamir. Wa Naam. Wa za. Naam. Fa za ai. Karir. Fa za ai. Fa za ai. Naam, ahsan. Istamir. Fa za. Naam, ahsan, barakallahu fik. Berikutnya. Ta na mu. Naam. Ha sa ku. Naam. Fa la ku. Ku. This is, yeah. Fa la ku. Naam. A ra du. Ain, hati-hati. Keluarkan lewat mulut suaranya, yeah. A ra du. A ra du. Sekali lagi. A ra du. Masih masuk hidung, ya. Apa? Terus lanjut. O so su. Naam. A ba su. Masih masuk hidung. A ba su. Naam. Terus. Fa ro su. Jadi jimnya jangan sampai desis. Fa ro su. Apanya kurang tebal. Fa ro ju. Fa ro ju. Fa ro. Ya. Ma ro su. Naam, san berbalik. Berikutnya. Belakang, Blukman. Betul. Sa du ro. Ya. Sa du la. Ya. Sa du na. Naam. Sa du na. Ya. Sa du na. Hati-hati, sekali lagi. A u ma. A u ma. A u ma. Ya. Terus. A u ba. Naam. Ba u da. Hati-hati. A u nya jangan sampai masuk hidung. Ba u da. Ya. La u ma. Naam. San. Dari awal. Biasa. Ada lagi enggak di belakang itu? Tidak ada ya. Tentang. Iya. Lanjut. Du, ha, lu. Ya. O, ma, o. Ya. O, ja, o. Ya. Du, ma, o. Nah, berikutnya. Abu Hafid. O, li, ma. Lagi. O, li, ma. Ya. Terus. O, ni, la. Ya. Lu, ai, na. Ya. Au li na. Nah, masan. Berikutnya. Penoval. U di la. Ya. U li la. Ya. U li la. Ya. U li la. Nah, masan. Berarti. Berikutnya. Sisipan, ya. Huruf hamzah ditulis dalam berbagai bentuk. Ya. Di sini kita akan mempelajari bentuk-bentuk huruf hamzah. Nah. Natadarras fi hadzal bab anwa' suwar hamzah, kaifa harful hamzah tuktab bi anwa' minas suwar fi fawqi alif wa tahtaha aw fi fawqi waw wa fi fawq al ya wa qama munfaridan. Seperti ini bentuknya, di atas alif, di bawah alif, di atas wawu, di atas ya, maupun dia berdiri sendiri. Semuanya sama hamzah, ya. Nah. Ya. Coba kita baca. A a a. Yang ini, ya. A a a. Ya. I i i. I i i. U u u. U u u. Ya, keluarkan lewat mulut semuanya suaranya. Berikutnya. A ma da. A ma da. Sampai siapa tadi? Bu Ibrahim, pardon. Ya u sa. Sa sa. Sa. Ya. Lagi diulang. Ya u sa. Ya. Ma'ila. Ya. Zohi'u. Zohi'u. Zohi'u. Ya. Zohma'u. Ya. Kala'u. Nah, masan berikutnya. Berikutnya, Usaid. Abada. Ya. Tabu'a. Lagi. Tabu'a. Ya. Nama'i. Nah. A'isa. Ya. Sa'ala. Ya. Wabu'a. Nah, masan. Berikutnya. Bahwa. Ma'la'a. La-i-la. Jadi masuk hidung masih. Coba mala'a. Mala'a. A. Keluarkan lewat mulut. A. Mala'a. Mala'a. Ya, terus. La-i-la. Ya. O-ro-a. O-ro-a. O-ro-a. Terus. U. U li a. Ya. Mu li a. A. Ya. Mu li a. Mu li a. Terus. Ya u sa. Ya u sa. Nah, paragrafik berikutnya kita masuk jaris yang ke-35. Mudzakarah akhir. Ya. Mudzakarah akhirah, ya. Di tabel ini insyaallah telah memuat semua huruf hijaiyah dengan 3 harakatnya. Ya. Fi hadzal dars sanajid jami' hurufil hijaiyah bi anwa'ihi bi anwa'il harakah ats-tsalatsah. Nah. Fathah wa kasrah wa dhammah. Nah. Lanjutannya, tafadhol. Abu Yahya. A, I, U. Ya. Yang keras. A, I, U. Ya. So, si, su. Ah, ini ya. PR ini. So, si, su. Ya. Antum masih bedakan ya. Coba bedakan. Yang pertama anda baca dengan cara yang benar. Yang kedua anda baca dengan cara antum. Ya. Yang pertama ya, so, si, su. Nah, ini benar. Kalau antum bacanya, sho, shi, shu. Beda enggak? Beda enggak bunyinya? Boleh ya? Enggak, antum bisa bedakan enggak bunyinya? So, si, su. Nah, ini benar. Kalau yang antum baca seperti ini masih. Sho, shi, shu. Gitu-gitu. Karena pakai lidah tengah, antum. Yang benar pakai ujung lidah. So, si, su. Iya, ujung lidah. Iya, ditempelkan di ujung gigi seri yang bawah. So, ya dilepas sedikit ya. So. So. So. So. Kalau masih lidah tengah. Si, so. So. So. Memang butuh gitu ya, butuh latihan banyak ya. Dan banyak doa untuk dimudahkan. Coba dapat dilanjutkan dulu, nanti dilatih lagi. Nah, terus ya, iya, nah berikutnya parbai. Wa li lu. Jadi jangan sampai desis. Wa li lu. Wa li lu. Itu masih makrotnya zai. Tempelkan yang di atas, ujung gigi seri yang atas. Wa li lu. Wa li lu. Nah, terus. Wa li lu. Kurang tebal. Wa li lu. Wa li lu. terus. A mi na. Iya. Su i la. Nah, masan barakalofik berikutnya. Miswan. Su di na. Iya. Ba ri o. Hati-hati ya, ro-nya tipis. Ba ri tipis ya. Ba ri o. Iya. Ba ba i. Terus. Fa fo fu. Nah. Berikutnya. Ta wo pa. Jadi tanya masuk hidung. Ta. Nah, itu masuk hidung ya. Jangan. Ta. Keluarkan lihat mulut. Ta. Ya. Jangan ta. Nah, itu masuk hidung. Ta, ta. Keluarkan lihat mulut. Ta. Ta. Ya, keluarkan lihat mulut. Ta ro pa. Masih masuk hidung semua. Ta ro ka. Masuk hidung masih ya. Keluarkan lihat mulut. Ta. Ta. Ta. Ro ga ta ta masih masuk hidung ta ndak insyaallah ndak pilek insyaallah coba kemarin juga waktu mengucapkan hamzah kan gitu juga coba a a masih masuk hidung kan a masuk hidung a loskan suaranya loskan a jangan masuk hidung a a a A. Lah gitu ya. Mungkin karena kebiasaan bicara biasanya seperti itu ya. Masuk hidung. Nah, kalau baca Quran enggak boleh. Kalau bahasa Indonesia bicara biasa enggak apa-apa mungkin ya. Enggak ada aturannya kan. Kalau baca Quran enggak boleh. Nah, biasakan seperti itu. Coba. Ta ya. Ta ro ga. Ta ro ka. Oh, masuk hidung masih. Ka masih masuk hidung. Ka ka. Keluarkan lihat mulut. Ka. Ka. Ka. Ya. Ta ro ka. Masih masuk hidung sedikit. Ta ro ka. Masih masuk hidung. Badannya ditegakkan coba. Badannya ditegakkan. Ta ro ka. Ta ta ro ka. Masih masuk hidung masih. Ya. Coba a a. A. Masih masuk hidung. A. Masuk hidung. A. Masih masuk hidung. A, coba biasa. A. A. A. Oh, berarti antum biasanya gitu ya. Enggak biasa berarti. A. Yang enggak biasa. A. A. Keluarkan lihat mulut. A. Belum. A. Masih masuk hidung. A. A. A. A. Ya. A. A. A. A. Coba yang keras. A. A. A. A. A. A. A. A. Ya. Ta ro ga. Ta ro ga. Nah, masih mending ya. Lagi. Masih banyak. Masih. Kayaknya masih banyak. Antum sudah bisa ngerasakan berarti ya. Itu dia ya. Lagi coba diulang. Ta ro ga. Ya, masih sekali lagi. Ta ro ka. Nah, nanti diganti lagi, ya, diganti lagi nanti. Terus. A ma tu. Masih masuk hidung ya. Nah, Pak, dilanjutkan dulu. U u ti la. Terus. Tu lu tu. Nah, terkolofik. Berikutnya, Bunis. U ti ro. U ti ro. U ti ro. Ya. Ro ti sa. Ro itu ro. Ro ti sa. Sa. Ya. Wa ri sa. Wa ri sa. Ya. Terus. U. U ti ro. Apa itu? Titiknya di mana itu? Ku mana ku? Mana ada ku? Ku mana itu? Yu i la. Yu i la. Yu i la. Ya. Ya i ha. Titik-titiknya, titiknya. Coba dilihat titiknya. Ada ya, titiknya. Ya, li, ya. Ja, ja. Ja. Ya, ya, li, ja. Ya, li, ja. Nah, masan. Berikutnya, Mas Edi. Ya, di. Sekali lagi, desis pada huruf jim dikurangi, ditahan, ditahan, desisnya ditahan, jangan sampai desis. Na ji du. Nah, terus. Ya. Da itu da, hi. Bo, hi, hi, hi, ya, da, hi, bo, terus, nah, masan berlebih. Berikutnya, Abah Rifki, da, hi, bo, o, o. O, enam, ta, si, su, si, kurang desis, ta, si, su, ya, ta, a, da, ainnya, ta, a, da, lagi, ta, a, da, masih belum ya, ainnya ya, nah, labas, berikutnya, tafadhal abamin, abamin laka sotron, khos lak. Nah, tadol. A, li, sa. Naam. A, su, i. Naam. Ha, si, da. Naam. Su, i, ha. Fakhim, fakhim atta. Ya. Su, ti, ha. Su, ti, ha. Naam. Labas, Tamir. Yu. Ya. Ya. Lu di o. Nah, masan. Ha za na. Naam. Su la fa. Nah, masan berlebih. Berikutnya. Ro la ma. Naam. Ro la. Naam. Ya ai lu. Lagi. Ya ai lu. Ya. Nun, ya. Nah, masan. Berikutnya, Abu Lukman, fadol. Kunci o. Ya. Kunci ha. Ya. Syakota. Ya. Wahliya. Nah, masan. Berikutnya, dari depan. Wu fi ro. Wu fi ro. Wu fi ro. Ya. Wa la u. Naam. U di o. Ya. U di a. Nah, masan. Oke. Za ha ba. Ya. Ti da da. Ti da da. Ti da da. Ya. Zu ki ro. Zu ki ro. Zu ki ro. Ki tipis ya. Zu ki ro. Zu ki ro. Ya. Wu zi a. Ya. Nah, lanjutannya bu Noval. Sha i da. Ya. Wu zi a. Sekali lagi ainnya masih belum masuk makhraj itu. Mu ni a. Mu ni a. Masih belum, kurang ke dalam. Mu ni a. Mu ni a. Mu ni a. Terus. Mu di ma. Ya. Na di ro. Kurang tebal. Ogoknya kurang tebal. Na wi. Wi. Na wi ro. Na di ro. Nah, melepas. Berikutnya, Ibrahim. Ba su ro. Naam. Za ki ya. Ya. O mi ya. Ya. Tu-li-ba. Nah, masan. Okay. Ya, jadi lembar mudzakarah ini insyaallah telah memuat semua huruf hijaiyah dengan tiga harokatnya. Ya, hadis safhah, safatul mudzakarah insyaallah qad ishtamalat jami' hurufil hijaiyah bi harakatiha ats-tsalatsah. Jika bacaan murid telah benar semua, jika bacaan murid telah benar semua dan lancar, maka melanjutkan ke halaman berikutnya. Namun jika belum, ulangi lagi. Jadi gimana? Lanjut apa diulangi ini? Diulangi. Memang idealnya diulangi, tapi nggak selesai-selesai nanti kalau diulangi terus. Ya. Kita lanjutkan. Daras 35 ya. Jadi ini kita menghafal nama harokat dan huruf hijaiyah, nama-namanya ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Dihafalkan ya. Penting untuk kita mengenal nama-nama huruf ya, nama-namanya ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah punya nama-nama. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di juz yang kedua. Ada yang tanyakan? Yang terakhir bedanya apa? Ya, penulisannya aja. Iya. Iya. Ya, a, ba, ta, sa, ya, ha, ho. Ayo kita baca bersama-sama ya. Nah. Yang pertama. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Ho. Ho. Dal. Dal. Zal. Zal. Ro. Ro. Zai. Zai. Sin. Sin. Shin. Shin. Sod. Sod. Mod. Mod. Po. Po. Ro. Ro. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Ya, itu. Sama ayatnya sama itu, penulisannya yang beda. Ada yang ditanyakan, hal min sa'ilin yasal? Ya. Kita akhiri, wallahu taala alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.